إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat waktu luang sehingga kita bisa berjumpa lagi melalui udara dalam majlis yang ke-10 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Pendengar Ismail Radio 774 kHz, pada pagi ini kita memasuki pasal yang baru, masih dalam bab yang ke-4, bab adab muallimil Quran wa muta'allimih, pasal yang baru di antara bentuk tidak ikhlas dalam mengajarkan Al-Quran ataupun mengajarkan ilmu secara umum. Al-Imam An-Nawawi dalam pasal yang adab masih berkaitan tentang ikhlas ini, beliau membawakan pasal bahwa tidak patut seorang pengajar Al-Quran atau seorang ustadz atau orang yang mengajarkan ilmu agama secara umum, dia marah atau tidak ridha apabila muridnya belajar ke ustadz yang lain atau ulama yang lain. Al-Imam An-Nawawi membawakan pasal faslun. وليحذر كل الحذر من قصده التكبر بكثرة المشتغلين عليه. Hendaknya berhati-hati, sangat berhati-hati, hendaknya dijauhi perbuatan yang berikut ini. Barang siapa yang niatnya belajar Al-Quran, niatnya mengajarkan Al-Quran, at-takabbur, niat dalam rangka sombong, بكثرة المشتغلين عليه, dengan banyaknya murid yang sibuk belajar dengannya. Niatnya mengajar agar dia bisa berbangga bahwa dia muridnya banyak. Wal mukhtalifina ilai, dan orang yang banyak pergi ke pada majlisnya, banyak murid yang menghadiri majlisnya. Wal yahdhar min karahatihi qiraati ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bih, dan hendaknya para pengajar ini, orang yang mengajarkan Al-Quran maupun orang yang mengajarkan ilmu secara umum, hendaknya jangan sampai dia membenci apabila murid-muridnya membaca Al-Quran atau belajar ilmu Al-Quran ataupun ilmu yang lainnya, belajar dari ulama lain, belajar dari ustadz yang lain, yang itu pun mereka bisa memberikan manfaat. Wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahirin, dan inilah musibah. Lihat, perhatikan para pendengar radio 774 kHz, yang sebenarnya ini nasihat yang lebih tepat diarahkan kepada saya sendiri maupun para pengajar Al-Quran. Ini adalah musibah. Musibah yang diuji dengannya orang-orang yang mengajarkan ilmu tapi dia bodoh. وَهِيَ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ مِنْ صَاحِبِهَا عَلَى سُوءِ نِيَّتِهِ وَفَسَادِ طَوِيَّتِهِ, dan inilah bukti yang nyata dari para pelakunya bahwa menunjukkan buruknya niatnya dan rusaknya apa yang tersembunyi dalam hatinya. Dia tidak ikhlas dalam mengajarkan ilmu. Bentuknya apa? Karena dia benci muridnya itu belajar kepada orang lain. Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bita'limihi wajhallahil karim. Bahkan kata Imam An-Nawawi, bahkan perbuatan yang demikian ini merupakan hujjah yang pasti yang menunjukkan bahwa dia itu mengajar keinginannya bukanlah karena wajah Allah. Keinginannya mengajar bukanlah karena Allah. Kalau orang yang melakukan perbuatan yang demikian. فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ اللَّهَ تَعَالَى بِتَعْلِيمِهِ لَمَا كَرِهَ ذَلِكَ. Sesungguhnya, kalau dia benar-benar meniatkan, mengajar karena Allah saja, niat untuk menggapai ridha Allah saja, لَمَا كَرِهَ ذَلِكَ. Tentu dia tidak akan membenci hal tersebut. Dia tidak akan benci kalau muridnya belajar kepada ulama lain, belajar membaca Al-Quran kepada ulama lain, belajar membaca Al-Quran kepada ustaz lain, atau belajar ilmu agama secara umum kepada ustaz yang lain. Dia tidak akan benci kalau orang yang niatnya ikhlas. Bal qala li nafsihi ana aradtu ta'ata bi ta'limihi wa qad hasalat. Bahkan dia berkata dalam dirinya, orang yang ikhlas dalam mengajar berkata dalam dirinya, ana aradtu ta'ah, saya menginginkan ketaatan dengan mengajar tersebut. Waqad hasalat, dan sudah tercapai ketaatan tersebut. Dengan dia mengajarkan muridnya, dia sudah melakukan ketaatan. Sudah mendapatkan pahala insyaallah. Wa huwa qasada biqira'atihi 'ala ghairi ziyadati 'ilmin. Adapun murid saya yang belajar membaca Al-Quran atau belajar ilmu agama secara umum, belajar kepada ulama yang lain, belajar kepada ustadz yang lain, dia murid tersebut menginginkan tambahan ilmu. Fala atba alaihi, maka murid tersebut tidak tercela. Perbuatan murid tersebut yang belajar kepada ustadz yang lain, belajar Al-Quran kepada ustadz yang lain yang juga ahli dalam Al-Quran, belajar kepada ulama lain yang juga memang ilmunya bermanfaat, belajar kepada ustadz yang lain tentang ilmu-ilmu agama secara umum, murid tersebut hanya menginginkan tambahan ilmu, maka tidak ada celaan pada murid tersebut. Mengapa perlu membenci hal tersebut? Kalau muridnya belajar kepada ulama lain, kalau muridnya belajar kepada ustadz yang lain, bahkan ini merupakan tanda niatnya tidak ikhlas, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hendaknya saya sendiri sebagai yang membawakan kajian kitab ini dan para pengajar Al-Quran, hendaknya kita mengkoreksi niat kita. Tidak perlu kita membenci apabila murid kita belajar kepada ustadz yang lain, yang itu memang mereka punya kapabel dalam keilmuan yang mereka ajarkan. Membaca, belajar tajwid kepada ustadz yang lain yang juga paham ilmu tajwid. Kenapa? Karena murid ini hanya ingin barangkali saya mendapatkan faedah dari ustadz lain yang saya tidak dapatkan dari ustadz yang satu. Murid tersebut hanya ingin tambahan ilmu, dan itu tidak ada celaan di dalam di situ. Bahkan kalau kita baca biografi-biografi para ulama terdahulu, rata-rata mereka itu gurunya banyak. Di antara yang lebih khusus para ulama hadis, mereka itu senang kalau bisa bertemu syekh yang banyak, bertemu guru yang banyak. Kenapa? Karena mendapatkan hadis yang tidak ada di syekh-syekh yang dia belajar sebelumnya. Begitu pula dalam ilmu Al-Quran. Barangkali ketika membaca Al-Quran, belajar ilmu Al-Quran kepada satu ustaz yang bagian ini dalam ilmu tajwid dikoreksi oleh ustaz yang lain. Adapun kesalahan yang lainnya tidak dikoreksi. Tapi begitu belajar bersama ustaz yang lain, ternyata masih ada kesalahan dan dikoreksi oleh ustaz yang kedua tersebut. Dan saya pun pernah mengalaminya. Bertahun-tahun saya belajar tajwid kepada seorang ustaz, lalu saya belajar terus seperti sudah khatam semua bab tajwid, lalu saya belajar lagi kepada ustaz yang lain, ternyata bacaan saya masih ada kesalahannya yang ustaz saya yang pertama tidak mengoreksi kesalahan tersebut. Akhirnya saya mendapat faedah baru lagi. Maka perbuatan yang seperti ini tidak tercela bagi si murid. Dan hendaknya seorang ustaz, seorang pengajar Al-Quran pun tidak boleh benci apabila muridnya belajar kepada ustadz atau ulama yang lain. Dan para salafus saleh, kana salaf la yakrahuna idza ra'u talamidhahum istafadu min ghairihim. para salafus saleh terdahulu mereka tidak benci apabila muridnya belajar kepada ulama yang lain, kepada ustaz yang lain. Bahkan terutama para ulama sahabat dan tabi'in, mereka saling menganjurkan muridnya untuk mengambil kepada ulama yang lain. Kamu tanyakan kepada sahabat sipulan. Sahabi ini ulama juga, tapi menganjurkan muridnya si tabi'in juga belajar kepada sahabat yang lain. Seperti itu para ulama. Seperti contohnya, ada orang Arab Badui meminta fatwa kepada Abu Musa al-Ash'ari. Riwayat yang sahih dalam Muwatta Imam Malik, meminta fatwa kepada Abu Musa al-Ash'ari bahwa yang intinya dia punya istri, istrinya melahirkan, lalu apa? Anaknya meninggal. Sehingga apa? Maaf saya, ini masalah ilmu, tidak ada malu dalam hal menyampaikan ilmu. Istrinya ini aslinya menyusui dan susunya itu banyak. Tapi karena anak yang meninggal, sehingga merasa sakit di bagian dadanya. Akhirnya, suaminya diminta untuk ya menghisap susunya lalu dimuntahkan. Lalu ternyata ada sebagian yang tertelan dari susunya tersebut. Lalu bertanya kepada Abu Musa, Abu Musa bilang, harumat alaik. Istrimu menjadi haram bagimu. Karena apa? Karena kamu jadi anak susuan istrimu. Tapi Abu Musa juga memerintahkan Sal Ibn Mas'ud. Coba tanyakan Ibn Mas'ud. Kata Ibn Mas'ud, tidak haram. Kenapa? Karena susuan yang mengharamkan itu 2 tahun ke atas. Innama radha'atu ma anbatal lahma wa anshajal azma. Sesungguhnya susuan yang mengharamkan itu yang menambah daging dan menguatkan tulang. Ibn Mas'ud fatwanya beda. Lihat Abu Musa al-Ash'ari marah mengarahkan orang tersebut untuk bertanya lagi kepada Ibn Mas'ud. Dan ketika para sahabat khilaf tentang hubungan suami istri, mana yang mewajibkan mandi wajib. Muhajirin, sebagian besar sahabat, bahkan jumhur sahabat berpandangan bahwa apabila berhubungan suami istri tapi tidak keluar mani, maka itu tidak mewajibkan mandi. Sebagian sahabat Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal bilang wajib mandi. Akhir apa? Mereka mengutus orang untuk bertanya ke Aisyah. Lihat para sahabat dan para ulama terdahulu pun seperti ini. Mereka itu justru saling menganjurkan muridnya atau orang lain untuk meminta fatwa, untuk belajar kepada ulama yang lain. Tidak perlu benci dalam hal ini. Justru orang yang benci apabila muridnya mengambil faedah, apabila muridnya belajar kepada ulama yang lain, ini menunjukkan bahwa kurang ikhlasnya pengajar tersebut, kurang ikhlasnya ustaz tersebut, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Lalu al-Imam An-Nawawi, sebagaimana kebiasaan beliau, apa beliau membawakan perkataan, beliau membawakan dalilnya. Al-Imam An-Nawawi membawakan dalilnya, وَقَدْ رَيْنَا فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ الْمُجْمَعَ عَلَى حِفْظِهِ وَإِمَامَتِهِ أَبِي مُحَمَّدِ الدَّارِمِ, bahwa kami telah meriwayatkan dalam musnad al-imam yang sudah disepakati akan hafalannya dan keimamannya, yaitu Imam Ad-Darimi dalam musnadnya, an Ali bin Abi Thalib annahu qal, dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata, ya hamalatal ilm i'malu bih, wahai para pembawa ilmu, beramallah kalian dengan ilmu kalian tersebut, amalkanlah ilmu kalian tersebut. Para pembawa ilmu ini umum, baik ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih maupun cabang-cabang ilmu Islam lainnya. Fa innamal 'alimu man 'amila bima 'alima wa wafaqa 'ilmahu 'amaluh. Sesungguhnya orang alim itu hanyalah orang yang bisa dikatakan alim apabila dia beramal dengan apa yang dia ketahui dan amalannya sesuai dengan ilmunya. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-'ilma la yujawizu taraqiyahum. Dan akan datang suatu kaum yang mereka membawa ilmu. Mereka punya ilmu. La yujawizu taraqiyahum. Tapi ilmunya itu tidak menembus kerongkongan mereka. Hanya sampai kerongkongan saja. tidak sampai ke hatinya. Yukhalifu amaluhum ilmahum, amal mereka menyelisihi ilmu mereka. Wa tukhalifu sariratuhum alaniyatuhum, yang di dalam hati mereka menyelisihi apa yang kenyataan dalam hidup mereka. Yajlisuna hilaqa yubahi ba'dhum ba'dha, mereka duduk bermajlis-majlis tapi saling berbangga satu sama lain. Hatta inna ar-rajula la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yada'ah, sampai-sampai mereka ini, kaum yang tidak bagus amalnya ini, mereka akan marah kalau ada muridnya yang biasa duduk bersamanya, muridnya tersebut duduk bersama orang lain, duduk bersama ulama lain, duduk bersama ustadz lain untuk mengambil ilmu dan meninggalkan majlisnya. Dia benci murid yang tersebut. Ulaika la tas'adu a'maluhum min majalisihim tilka ila Allah ta'ala. Mereka ini, orang-orang yang seperti ini, yang ilmunya hanya di kerongkongan saja, yang benci apabila melihat muridnya belajar kepada ulama lain, belajar kepada ustadz yang lain, mereka itu adalah yang amal-amalnya tidak naik kepada Allah ta'ala. Sungguh sangat mengerikan hadis ini. Teguran bagi sejujurnya justru teguran bagi saya sendiri dan juga para pengajar Al-Quran, bahwa hendaknya kita amal kita sesuai dengan ilmu kita. Saddidu wa qaribu, walaupun tidak bisa sama persis mengamalkan semua yang kita ketahui, paling tidak berusaha untuk terus memperbaiki. Hadis ini diriwayatkan oleh athar dari Ali bin Abi Thalib ini diriwayatkan dari oleh Imam Ad-Darimi dalam musnadnya, atau sebagian ulama menamakan Sunan Ad-Darimi. Tapi kata muhaqqiq Sunan Ad-Darimi, Syekh Husain Sarib Asad Ad-Darani, di dalam sanadnya ada beberapa illat. Di antaranya Bishr bin Salam munkarul hadith. Di dalam riwayatnya adalah Bishr bin Salam, dan beliau adalah, orang tersebut adalah munkarul hadith. Dan juga ada Thuwair bin Abi Fakhitah, juga perawi yang do'if. Juga ada Yahya bin Ja'dah, ma'arafna lahu riwayatan an Ali fima na'lam. Kata Syekh Husain Salim Asad Ad-Darani, kami tidak mengetahui Yahya bin Ja'dah tersebut punya riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam sanad athar ini masih terdapat pembicaraan. Tapi tidak mengapa kita mengambil faedah dari sini, tapi tidak dijadikan hujjah, karena athar ini adalah do'if. Kalau sahih saja, athar ini mauquf sampai Ali bin Abi Thalib, dan hadis yang mauquf, khilaf ulama apakah bisa dijadikan hujjah atau tidak, apalagi kalau do'if seperti ini. Tapi di sini saya ingin mengambil pelajaran bagian wa inna ar-rajula la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yada'a, sampai ada orang yang benci kalau muridnya duduk bersama orang lain, duduk bersama ulama lain, duduk bersama ustadz lain sehingga meninggalkan majlisnya. Ini tercela berdasarkan riwayat ini. Sungguh ini telah banyak terjadi di zaman kita. Apabila melihat muridnya belajar ke Ustadz Sianu, muridnya ini diwanti-wanti, kamu jangan belajar sama Ustadz Sianu, belajarnya sama saya saja di sini. Ustadz Sianu begini. Menyebutkan kejelekan-kejelekan ustadz yang lain tersebut, yang mungkin bahkan bisa dimaafkan, bahkan mungkin itu tidak benar. Kenapa? Karena dia hanya mendengar dari laporan orang lain yang belum tentu benar juga. Sebagai pelajaran, saya ingin memberikan contoh apa yang terjadi kepada Al-Imam Al-Bukhari bersama Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Al-Imam Al-Bukhari, dalam kalau antum baca di Taqrib At-Tahdzib, Al-Imam Bukhari amirul mu'minin fil hadith, jabalun fil hifz. Imam Bukhari itu amir mu'minin fil hadith. Itu sudah lakop paling tinggi di dalam ilmu hadith. Jabalun fil hifz, gunungnya hafalan, itu hafalannya udah tidak ada yang menandingi. Dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhri, yang dalam Taqribut Tahdzib juga julukannya Amirul Mukminin fil Hadis juga. Orang yang julukannya sudah paling tinggi juga dalam ilmu hadis. Dan beliau adalah ulama Naisabur. Lihat, sungguh benar apa yang Rasulullah SAW sabdakan, inna syaitana qad aisa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan telah putus asa untuk membuat orang-orang yang sholat untuk menyembah setan di jazirah Arab. Walakin fi tahrishi bainahum, tapi setan tidak putus asa untuk membuat kacau sesama orang yang sholat, membuat ribut sesama orang yang sholat. Al-Imam Al-Bukhari ketika datang ke Naisabur, yang di Naisabur tersebut ada ulama yang Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Yang Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tersebut, itu ulama paling terkenal di Naisabur. Ketika Al-Imam Bukhari masuk ke Naisabur, para ulama hadis, pelajar ilmu hadis ramai mendatangi majlis Al-Imam Al-Bukhari. Kisah ini bisa antum dapati di Siyarah Alamin Nubala, baik di kisahnya biografi Imam Bukhari ataupun di biografi Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ada juga di akhir Fathul Bari. Ketika Al-Imam Bukhari datang ke Naisabur, majlis Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mulai kosong. Sedikit demi sedikit, para ulama hadis, para pelajar hadis datang ke majlis Al-Imam Al-Bukhari. Lalu apa? Ada orang yang bertanya tapi nanyanya ngetes. Bertanya ngetes. Yang intinya ingin menjebak Bukhari apakah dia Jahmi atau bukan. Karena ketika itu di zaman fitnah khalqul Qur'an. Fitnah khalqul Qur'an. Fitnah yang Mu'tazilah menyebar di situ. Mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Al-Imam Bukhari ditanya, lalu memberikan jawaban. Lalu si murid ini lapor ke Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Lalu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tidak tathabbut kepada Al-Imam Bukhari. Langsung mentahdir Al-Imam Al-Bukhari dan mengatakan Al-Imam Bukhari itu Jahmi. Akhirnya apa? Para ulama hadis tidak ada lagi yang mau mendekati Imam Bukhari kecuali Imam Muslim. Kecuali Imam Muslim dan satu lagi ulama hadis, saya lupa namanya. Imam Muslim yang mau datang ke dua majlis tersebut, majlis Imam Bukhari dan majlis yang Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Sampai suatu hari, kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, yang duduk di sini jangan duduk sama Bukhari. Yang duduk sama Bukhari jangan duduk di sini. Akhirnya apa? Al-Imam Muslim pulang ke rumahnya, mengambil semua kitab yang dia tulis dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan mengembalikannya ke syekhnya tersebut. Karena beliau tahu bahwa Imam Bukhari tidak demikian. Lihat, ini di zaman ulama terdahulu. Yang mereka itu Amirul Mukminin fil Hadis, ulama hadis. Tapi sampai terkena fitnah seperti ini. Karena memang setan itu pintar, lebih pintar dari manusia. Sampai seperti itu. Sampai Bukhari diusir dari Naisabur. Pergi ke kampungnya, Bukhara. Bukhara penguasanya itu juga masih saudara dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Dia mengirim surat lagi kepada penguasa Bukhara. Jangan biarkan Bukhari tinggal di Bukhara. Bukhari diusir lagi hingga ke Khortang. Desa tempat kerabatnya. Desa kecil. Sekarang ada di Uzbekistan. Akhirnya Imam Bukhari meninggal di situ. Tidak ada yang menyolati Imam Bukhari kecuali hanya beberapa kerabatnya saja. Lihat bagaimana fitnah itu sampai seperti ini. Ini di kalangan para ulama besar, para ulama hadis yang mereka itu Amirul Mukminin fil Hadis. Tapi fitnahnya sampai seperti ini, apalagi di zaman kita ini di akhir zaman, yang ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya jauh di bawah ilmunya Al-Imam Al-Bukhari dan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Tentu saja fitnahnya lebih banyak lagi. Tapi lihat bagaimana Allah mengharumkan nama Al-Imam Al-Bukhari dan Allah menutup nama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Mungkin tidak ada pernah yang mendengarnya kecuali para tulab hadis saja. Wallahualam, ini merupakan tanda bahwa Al-Imam Bukhari itu berada dalam kebenaran. Tidak benar apa yang dituduhkan kepada beliau. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz. bahagia bersama Al-Quran. Mari kita melanjutkan pembahasan At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, adab-adab seputar Al-Quran. Sebagaimana pada athar yang telah lalu, Al-Imam An-Nawawi membawakan contoh orang yang tidak ikhlas dalam mengajarkan Al-Quran atau ilmu agama secara umum. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i yang menunjukkan bagaimana ikhlasnya Imam Syafi'i dalam mengajarkan ilmu. Waqad shahha 'an al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala annahu qala wadidtu anna hadha al-khalqa ta'allamu hadha al-'ilm ya'ni 'ilmahu wa kutubahu 'ala alla yunsaba ilayya minhu harfun. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, sungguh aku suka bahwa khalq, semua manusia belajar ilmu ini. Belajar ilmu yang telah dipelajari Imam Syafi'i. Belajar semua kitab-kitab Imam Syafi'i. Mulai dari tafsirnya, dari usul fiqhnya, dari fiqhnya. Semua ilmu Imam Syafi'i. Saya suka kalau manusia itu tahu semua yang ilmu saya yang tahu. Kalau manusia mengetahui semua ilmu yang saya ketahui. Al-Imam Syafi'i suka dengan demikian. Ala alla yunsaba ilayya minhu harfun, walaupun tidak dinisbatkan kepada diriku satu huruf pun. Walaupun beliau sumber ilmunya, beliau suka semua manusia, semua kaum muslimin belajar ilmu beliau, belajar kitab beliau yang sangat luas, lautan ilmu. Mulai dari ilmu lughah bahasa Arab, beliau adalah hujjah dalam bahasa Arab. Tafsir juga. Dalam fiqh, dalam usul fiqh. Beliau ingin semua manusia, semua kaum muslimin tahu ilmu-ilmu tersebut. Walaupun tidak dinisbahkan kepada beliau satu huruf pun. Tidak dinukilkan kepada beliau bahwa saya belajar ini dari Syafi'i. Beliau tidak perlu hal yang demikian. Yang beliau inginkan supaya ilmu ini menyebar saja di kaum muslimin. Walaupun tidak dinisbatkan kepada beliau. Lihat, ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu ikhlas dalam mengajarkan ilmu. Dan hendaknya kita, terutama saya sendiri dan para pengajar Al-Quran seperti ini. Niat kita itu agar ilmu itu menyebar di kaum muslimin. Al-Quran, ilmu Al-Quran menyebar di kaum muslimin. Ilmu hadis menyebar di kaum muslimin. Ilmu fiqih menyebar di kaum muslimin. Tidak peduli apakah para manusia menyebut-nyebut nama kita atau tidak. Karena kalau kita sudah mengajarkan ilmu, itu tidak mungkin disia-siakan pahalanya oleh Allah. Dan itu adalah yang terpenting, mendapatkan pahala dan ridha Allah. Adapun manusia menyebut-nyebut nama kita, ataupun menisbatkan ilmu tersebut kepada kita, itu bukanlah hal yang penting. Hendaknya kita belajar ikhlas kepada Imam Syafi'i ini. Beda dengan kita di zaman sekarang, baru buat tulisan kecil saja. Tulisan kecil. Satu halaman, dua halaman. Lalu disebar. Tidak lupa juga, ini tulis nama saya. Sama gelarnya lengkap. Walaupun menisbatkan seperti itu, kalau niatnya benar, supaya ketahuan bahwa tulisan ini tuh dari mana sumbernya, supaya diketahui. Itu tidak mengapa. Ataupun hanya ingin supaya namanya terkenal saja, supaya kaum muslimin banyak nama yang dikenal kaum muslimin, maka ini bukan niat yang bagus.